mentari sinar bawah bahagia. Suasana sepi kembali ceria. Kasihku, kau umpama mutiara, kan ku sentiasa pelihara, tetap bertata kalimat cinta yang kau ucapkan. Takkan ku sangsi, takkan ku mungkiri. Sentiasa pelihara, tetap bertata kalimat cinta yang kau ucapkan. Takkan ku sangsi, takkan ku mungkiri. Oh,